cerita. Selalu saja namamu aku bawa saat ku ungkapkan tentang cinta. Betapa ku rindukan dirimu, semestinya ini pun kau tahu. Namun yang ku tak habis mengerti, hidup kita bakar kereta api. Selalu tak bertemu, tak percaya tapi nyata. Haruskah semuanya ini menyatu hanya di dalam mimpi? Sepanjang musim yang masih engkau yang ada di hatiku. Apa yang ada di hatiku, betapa ku rindukan dirimu, semestinya ini pun kau tahu. Namun yang ku tak habis mengerti, sepanjang musim yang telah berlalu, masih engkau yang ada di hatiku. Sepanjang